usah kau biar hati ini meratap berduka kesepian. Berikan daku pengharapan membina cinta yang suci. Padamu jua ku curahkan kasih sayangku yang abadi. Ku ingin di sisimu, di balai tiap waktu. Tanpamu ku sepi, merindu menanti. Ku mengharapkan di kau kembali. Bawalah daku bersamamu menempuh jalan yang bahagia. Tanpamu ku sepi, merindu menanti. Ku mengharapkan di kau kembali. Kenanglah daku di hatimu, seindah waktu bertemu. Bawalah daku bersama jalan yang